Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Khana billahi rahiman rahim wa kumullah. Kita masih membahas masalah muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an. Yang sedang kita bahas terkait dengan tasyabuh khas. Jadi ada beberapa ayat yang mustabihan khafiyan, yang maknanya tidak jelas bagi sebagian orang, bahkan sebagian salah memahami. Adapun seorang yang rasikh dalam ilmunya, yang dalam ilmunya dia akan memahami sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Asy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahimahullahu taala menyebutkan 3 contoh. Ada yang mustabih khafiyan sehingga seorang keliru dalam memahaminya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim, dan yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang yata'allaq billahi subhanahu wa ta'ala, yatawaham wahimun, seorang memiliki prasangka yang salah dalam memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu mabsutatan, dia memiliki waham yang salah karena waham yang ada pada dia adalah tasbih, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala makhluknya, padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Waham yang terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim seperti ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan bahasanya isabah sayyi'ah, kejelekan itu menimpa seseorang karena dirinya, fa min nafsik. Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman wa in tusibhum hasanati yaqulu hadhi min indillah wa in tusibhum sayyatun yaqulu hadhi min indik qul kullu min indillah. Jadi yang kedua ini sebutkan bahasanya semuanya kebaikan dan kejelekan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yatawaham wahimun, seorang yang tidak dalam ilmunya memiliki prasangka adanya at-ta'arud dalam Quran, adanya ittirab dalam Al-Quran, adanya perentangan dalam ayat Quran. Dan itu waham yang batil karena ya kusur fil faham, karena kurangnya pemahaman dia, kurang ilmu dia. Karena al-jihah munfakkah, al-jihah munfakkah, ayat yang pertama terkait dengan sebab, ayat yang kedua terkait dengan takdir. Ayat yang pertama wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik, yang terkait dengan sebab, bahwasanya kejelekan itu dengan sebab perbuatanmu. Adapun ayat yang kedua qul kullu min indillah, terkait dengan takdir. Semuanya kebaikan yang dijadikan adalah terkait dengan semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah terkait dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una kitaba min qabl laqad jaa al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Juga seorang waham, ya, orang yang tidak dalam ilmunya memiliki pemahaman yang salah dengan menyatakan berarti ini satu tariqah yang salah, ilzam, kalau begini berarti begitu. Ketika ayat Allah menyatakan fa in kun tapi syak, berarti Rasul ragu. Ini waham yang keliru, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang beriman. Iya. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dan nanti insyaallah kita juga dapatkan bahkan dalam ayat sebelumnya. Iya. Dalam ayat sebelumnya disebutkan menerangkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sedang membantah mereka, menyatakan bahwasanya berarti keyakinan. Yang ketiga yang perlu saya ingatkan juga, disebut oleh Syarah Rahimahullah Ta'ala dalam syarahnya, para ulama kita membagi atau membedakan antara idha syartiyah dengan in syartiyah. Idha dengan in sama-sama huruf syart. Bedanya kalau idha syartiyah itu tufidul wuku' mungkin terjadi apa yang disyaratkan. Tapi kalau in itulah tufidul wuku', in la tufidul wuku', itu diantara dalam bahasa Arab bedanya idha dengan in. Sehingga katakan di sini in syartiyah la tufidul wuku', tidak mesti terjadi. Itu ringkasannya, kita baca bismillah rahimahallahu taala, karena pentingnya masalah ini saya ringkas dulu. Karena rahimahallahu taala wa marasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, fa yu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillahi taala fa huwa haqqun wa laysa fihi ikhtilafun wala tanaqudun. Ya, adapun orang-orang dalam ilmunya. Ya, kemarin kita baca kalau yang fi qulubi zaiq mereka yattabi'una mutasyabihat. Mereka tabi'una ma tasyabaha minhu. Karena ibtigha fitnah, ibtigha ta'wil. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengimani bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa haq. Ya, tidak ada padanya persisian, tidak ada padanya tanakud itu ini pertentangan atau kontradiktif di antara keduanya. Qala li'annahu min indillah, karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Quran itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Tapi karena Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada padanya ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Nah, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala punya satu kitab. Ya, Daf'u Iham al-Ittirab fi ayatul kitab. Iya, daf'u Iham al-Ittirab, menolak adanya prasangka, atau saya ulangi, menolak prasangka adanya ittirab, ya, pertentangan hilaf dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Satu kitab bagus. Iya, terbimbing kita dengannya terkait dengan ayat-ayat yang sepertinya ada ikhtilaf. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Qala Wa ma jaa mushtabihan, apa yang datang mustabih tidak jelas maknanya, radduhu ilal muhkam, maka mereka mengembalikan kepada muhkam, liyakunal jami' muhkaman, sehingga semua yang menjadi muhkam, menjadi jelas maknanya. Sekali lagi, ya, ini kita sedang bahas masalah muhkam khas, tasabuh khas. Kalau muhkam khas bermakna bayin, jadi. Ya, jadi mereka kembalikan mustabih yang masih samar makna bagi sebagian orang, dikembalikan kepada muhkam. Nas-nas yang jelas maknanya, sehingga semuanya pun menjadi muhkam, menjadi jelas maknanya. Ini tariqah rasihina fil ilm. Tapi ahlul batil, ahlul zaik, mereka sengaja mengikuti mutasyabihat agar bisa ya mendukung fitnah dan hawa yang daripada mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaquluna fil misalil awal. Mereka rasikhuna fil ilmi berkata pada contoh pertama. Kata mereka terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Tadi saya sebutkan di awal, kalau orang-orang yang jauh dari ilmu, mereka menyatakan di sini ada tasbih. Asy-Syarahimahullah Ta'ala menyebutkan tiga kelompok yang ada. Kelompok yang pertama, ketika membaca ayat-ayat semisal ini, bal yadahu mabsutatan atau ayat-ayat yang lain, iya, mereka terjatuh ke dalam tasbih, tamthil. Kelompok yang kedua terjatuh ke dalam ta'til. Ketika memiliki paham yang seperti paham yang pertama, memahami ayat-ayat sifat dengan tamthil, tasbih, kemudian mereka bilang, oh tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Allah Subhanahu disamakan dengan makhluknya. Akhirnya kalau begitu, ya di sini adalah quwwah. Ya di sini adalah ni'mah. Akhirnya terjatuh ke dalam tahrif. Iya. Terjatuh ke dalam ta'til. Nah, ini kelompok kedua. Sehingga kullu muharrifin atau kullu mu'attilin musyabbih. Awalnya terjatuh dalam tasbih, kemudian akhirnya dia menta'til. Adapun arasikhuna fi ilm, ya, mereka menyatakan inna lillahi ta'ala yadaini hakikatain. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan yang hakiki. Tetapi ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, tetapi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tumathilani bi makhluqin. Tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Karena Allah yang berfirman bal yadahu mubsutatan, Allah juga yang menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sehingga dipahami satu ayat dengan ayat yang lainnya. Iya. Ditetapkan dua tangan dengan laisa kamitsli syai, tidak sama dengan tangan makhluknya. Qala kama anna lahu dhatan la tumathilu dhawati makhluqin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak sama dengan zat makhluqin. Karena Allah qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, laisa kamitsli syai'un huwa as-sami'ul basir. Ini sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan makhluknya, satu bab dalam akidah asma sifat. Para ulama kita menyatakan al-kalamu bis sifat far'un 'anil kalami bidzat. Saya ulangi, al-kalamu bis sifat ya far'un anil kalami fidzat. Pembahasan masalah sifat-sifat itu cabang dari pembahasan masalah zat. Ini contohnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak serupa dengan makhluk, yang demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat makhluknya. Karena al-kalamu fis sifat far'un anil kalami fidzat. Laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu taala menyebutkan, iya, al-ibil lahu yad. Iya, unta punya tangan. Binatang yang lain juga punya tangan. Iya, tangannya ibil, tangannya unta dengan tangan binatang yang lain. Kuda misalnya atau yang lainnya, beda. Itu fil waqi'. Itu bainal makhluk dengan makhluk. Itu antara makhluk dengan makhluk. Iya, fama balukum. Iya, antara makhluk dengan khaliq. Laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Iya, laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Tapi tadi ketiga memiliki wahm yang salah, sebagian terjatuh ke dalam tasybih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Iya, menyatakan yadullah mislu yadih, atau terjatuh ke dalam ta'til ketika terjatuh ke dalam tasbih kemudian menyatakan tidak mungkin sama, akhirnya menta'til, mentahrif. Iya, adapun rasihuna fil ilmi, mereka menyatakan iya, Allah memiliki dua tangan yang sesuai dengan kemuliaannya yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Contoh yang kedua, wa yaqulu fi mithal tsani, tadi terkait dengan hasanah dan sayyi'ah. Innal hasanata was sayyi'ata kiltahuma bi taqdirillah azza wa jalla. Kebaikan dan kejelekan itu keduanya ada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam ayat yang kedua, qul kullu min indillah. Semuanya datang dari Allah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala lakinnal hasanata sababuha tafaddulu min Allah taala ala ibadi. Namun bedanya, kalau kebaikan sebabnya itu semata-mata tafaddul, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rezeki, kesehatan, ya, dan berbagai macam kebaikan itu adalah tafadhul, karunia dari Allah kepada hamba-hambanya. Sebabnya adalah at-tafadhul. Qala amma sayyi'atu, adapun kejelekan, ya, berbagai musibah yang terjadi, kejelekan, fasababuha fi'lul 'abd, sebabnya adalah perbuatan hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin, ya, apa yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah, fabima kasabat aydikum, itu karena sebab ulah tangan-tangan kalian, sebabnya adalah tangan-tangan kalian, perbuatan kalian, wa ya'fu an katsir, dan itu pun Allah Maha maafkan banyak dari perbuatan kalian. Kalau seandainya semua kesalahan kita, semua kejelekan kalian, perbuatan kalian dibalas, nantinya lebih dari itu. Musibah yang ada pun hanyalah, iya, dari sebagian perbuatan kalian. Karena Allah memaafkan banyak dari perbuatan kalian. Asyahid, fabima kasabat aydikum. Sehingga, fa'idhafati sayyi'atil abdi, sehingga disandarkannya kejelekan kepada hamba, itu adalah min idhafati syai' ila sababih, adalah mengidhafakan, menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. La min idhafati ila muqaddirih, bukan disandarkan kepada yang menakdirkannya. Ya, ketika di ayat yang pertama Allah berfirman, ya, wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik, yani ini terkait dengan sebab. Ya, fa min nafsik ini bisababi nafsik, bisabab fi'lik. Sebabnya. Amma idhafatul hasanati wa sayyihillahi ta'ala, adapun disandarkannya kebaikan dan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, famin idhafati famin bab idhafati syai' ila muqaddiri. Ini masuk bab dalam bab menyandarkan sesuatu kepada yang menakdirkannya. Ya, sehingga istilahnya al-jihah munfakkah. Beda arah, beda pembahasan. Yang satu terkait dengan sebab, yang satu dengan terkait dengan takdir. Sehingga tidak ada pertentangan dalam dua ayat tadi. Satu terkait dengan sebab, satu terkait dengan masalah takdir. Kata beliau, wa bihadza yazulu ma yuhmil ikhtilaf bin ayat tadi. Dengan ini hilanglah apa yang dikesankan ada ikhtilaf dalam dua ayat tadi, di antara ayat tadi, infikakil jihah. Karena berbedanya, berpisahnya arah. Yang satu terkait dengan sebab, yang satu terkait dengan masalah takdir. Ini dua saja dulu. Yang ketiga lebih perlu perhatian lagi. Nah, Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.